Tasyiatu nafsi as-sabiq tasyiatu kita as-sabiq lahdatu abadah. Jadi setiap yang ingin menyusun karya tulis ini sudah semestinya bukan cuma yang ada dalam barang-barang yang disampaikan. Yang pertama ada masalah sudah yang terakhir, kemudian ada alhamdulillah, alhamdulillah dalam alami, kemudian ada salam pada Rasul, asalam juga ada salam Rasul, salam wassalam kepada Sayyidina Muhammad wa'ala al-Masyarakat di Tumai. Kemudian ada bacaan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemudian yang keenam menyebut nama penyusunnya, kemudian juga menyebut nama kitabnya, kemudian adalah nama kartu atau bapak. Ini yang harus diperhatikan kalau menyusun karya tulis. Al-Fatihah Masyafiyatul Hamdi wa Syukri wal Madhi wa Zala Illahi wa Ta'ala. Disyariatkan untuk membaca alhamdulillah, mengucapkan syukur, memuji Allah Rabbul Alamin. Ini termasuk bagian dari sunnah seorang yang bisa menyusun karya tulis itu sebetulnya semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harus mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Yang dengan itu diharapkan Allah menambah kenikmatan dan barokahnya untuk kita, semakin diberi kemudahan bisa menyusun karya-karya tulis yang lain, dan diberi kelancaran ketika menyusunnya dari awal sampai ke akhir. Jangan lupa ya, jadilah kita akan suatu hamba yang pandai bersyukur juga. Ada masalah yang mengatakan masalah yang ketiga pada Imam Nawawi di Syarah Muslim. Berkata Imam Nawawi di Syarah Muslim, annal alam ismun lil mahlukat kulliha fahuwa ismun juga sallallahu lil insi wa jinni wa malakati wa ghairihi. Lafaz al-alamin bukan di alam nama untuk seluruh makhluk, yaitu nama untuk semua selain Allah, dari manusia, jin, malaikat dan yang lain, masuk dalam al-alam dan cemani dalam al-alam. Ini diambil dari lafal alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidu walad Adam. Diqaulihi alaihi salatu wassalam anna sayyidu walad Adam wala fara. Allah ta'ala isnad as-sahih. Ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah pemimpin anak Adam. Hari ini berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sejitu lagi ada. Akulah pemimpin anak ada, walaupun tapi bukan untuk membangkitkan diri. Rawal terjadi di hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, Isnad Sahih dengan sanad yang sahih. Nah, sehingga boleh kita mengucapkan sayyidina Muhammad. Tapi untuk bacaan-bacaan dalam sholat ini harus sesuai dengan yang dibaca oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena masalah sholat itu auqiyah, terbatas tadi yang menunjukkannya, dan beliau sendiri telah bersabda, "Sallu ala ayyul qur'an sholat." Jadi bacaan-bacaan tasyahud atau salawat Ibrahimiyah itu utama-utama itu sebenarnya sayyidina. Tapi kalau kita dalam bahasa umum apa salah? Sebagaimana dalam mukadimah Ali tadi, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, itu apa salah? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sayyid walidah, pemimpin anak-anak. Al-Mas'alatu Al-Khamisah. Qala al-mu'allif wa ala alihi wal alu hum aqaribun nabi sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna min bani Hashim wa bani Mutalib. Perkataan penyusul wa ala alihi al-alu itu adalah kerabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerabat wali dan keluarga beliau di kerabatnya Nabi yang terlibat kepada beliau dari kalangan Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Dia terkenal dengan tahu baiknya. Wala yastahalu rabbul alam illa lafal al-al tidak digunakan kecuali untuk keluarga-keluarga yang mulia. Kalau keluarga saja secara umum, entah yang mulia atau yang biasa-biasa atau yang meninggal, ya usah, ya usah keluarga. Kalau pakai wa alihi al-al, ini untuk keluarga yang mulia. Nah, al-masalah masalah Islam, kalau wasohabi dengan semuanya, wasohabi wa malam yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mukminan bi wa malam al-Islam. Kamu kalau Ibn Hajar Rahimahullah ini soalnya. Ucapan alif wa sahbihi dan untuk semua sahabat beliau. Sahabat atau sahabi adalah orang yang berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman dengan beliau dan mati di atas Islam. Kalau berjumpa tapi tidak beriman, bukan sahabat. Atau beriman tapi setelah itu murtad, bukan sahabat. Ya. Nah, atau mati di atas selain Islam juga bukan sahabat. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Rahimahullah dalam kitab beliau ini sholat. Nah, al-masalah masalah masalah yang ketujuh. Qalu wa ba'du yuqalu biha wa hiya kalimatun yukta biha al-intiqal min uslubin kalam ila uslubin akhar. Ucapan wa ba'du juga biasa dengan ucapan amma ba'du, menyebut kepada waktu murid amma ba'du boleh. Itu ialah kalimat yang digunakan untuk pemindahan bahasa dan negara sebelumnya ke negara yang lain. Nah, sebenarnya itu setelah mengucapkan alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in wa ba'd. Jadi akan menyampaikan halal yang lain untuk mengalihkan halal sebelumnya ke halal berikutnya. Ini pakai kuatan atau apa-apa. Ini sunnah. Ya. Ini sunnah. Al-Masalatu Al-Faminah An-Nahu Min Al-Ulumi Al-Arabiyyah Bal Huwa Anfa'ul Ulumi Al-Arabiyyah. Nahu termasuk bagian dari ilmu bahasa Arab. Maka Nahu adalah ilmu bahasa Arab yang paling bermanfaat. Terkadang ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu nahwu, ya, dan yang lain. Yang paling bermanfaat ialah ilmu nahwu. Qala Suyuti rahimahu ta'ala innal uluma kullaha muftakiratun ilaih. Berkata Suyuti rahimahullah ta'ala, sesungguhnya seluruh ilmu-ilmu bahasa Arab sangat membutuhkan ilmu sorof, ilmu yang lain, semuanya ini masih membutuhkan keterangan dari ilmu nahwu. Oleh sebab itulah ilmu nahwu adalah ilmu yang paling bermanfaat antara ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain. Ini merupakan syarat seorang yang ingin mendapatkan sebagai mujtahid. Ya, ahli ijtihad itu syaratnya diantaranya ialah an-nahwu. Dia menguasai ilmu nahwu. Menguasai bukan karena belajar. Juga sebagai syarat al-fasir, tapi tafsir ini ialah harus ahli. Orsa dan timunah. Nah, maka semata-mata kalian untuk belajar timunah itu tidak semata-mata nahwunya, tapi sebagai alat untuk memahami ilmu yang lebih penting lagi, yakni Al-Quran, Sunnah, dan wakwal dan ulama dan ucapan ulama terang itu. Al-Masalah atas masalah yang sembilan bertanya berdurahan dunia tukmiru kata wabah wal-masailah fi marmi al-ajrumiyah. Dan ta'liman al-ajrumiyah ini menjadi pelengkap atau penyempurna bab-bab dan masalah-masalah tahu dalam kata-kata al-ajrumiyah. Dalam kata al-ajrumiyah itu disebut ringkas-ringkas, ya. Maka dalam ta'liman nanti akan disebutkan akan lengkap, ya. Nah, sebagai penyempurna sehingga secara otomatis lebih lengkap daripada mata al-jumiyah. Secara otomatis membutuhkan waktu yang lebih baik lama. Secara otomatis baca lain ya lebih sulit daripada mata al-jumiyah, ya. Nah, tapi kalau sudah kata-kata seterusnya, insyaallah tidak kesulitan membaca dari tentang makalah cerunya bagi yang paham. Kalau kalian belum paham betul mata pelajaran dunia, khawatir mutakliman ala dunia ini juga tak paham, maka masih perlu terlambat kalian kali-kali mempercaya lagi mata pelajaran dunia ini sebagai apa, karena mata pelajaran dunia ini juga sebagai pijakan oleh karakter Allah untuk menyusun tentang pelajaran dunia. Tapi pijakan utamanya adalah mata pelajaran baru. Maka secara pengenalan dan penggunaan mata pelajaran itu ternyata lebih terkenal daripada mata pelajaran lebih banyak digunakan oleh orang muslim daripada mata pelajaran. Namun bedanya kalau tentang makalah jurni itu banyak contoh-contoh dari Al-Quran Sunnah ya, yang merupakan untuk semakin mantap untuk mempelajari ini ya. Nah, kasih itu ini juga kalau pantaran ke jurni ini mu'alifnya tidak menentukan judul kitabnya, yang menentukan yang menetapkan bahwa orang lain ya. Nah, kalau menentukan bahwa judulnya ini penulisnya sendiri yang menetapkan ya. Nah, jadi umumnya seperti itu menentukan judulnya tidak umum ya. Namun sama-sama terkenal di dalam kaum ini dan Al-Fatihah juga memiliki majlis yang cukup terkenal di mana lain mata jurunya, lain utama mata jurunya, lain pula Al-Fiyah di berbalik itu mengajak orang untuk belajar nahwu di sebenarnya juga ada yang tertarik sehingga berbalik itu majlis nahwunya paling sedikit yang hadir dibandingkan majlisnya Ibnu Ajuddin atau Al-Khattab. Maka ayo belajar nahwu, ayo masih ada kecuali beberapa orang saja bisa dikenal cara. Tak ada yang melawan Al-Fiyah Ibn Malik. Tak ada yang ingat di zaman beliau ini. Tapi setelah beliau meninggal dunia, Al-Fiyah Ibn Malik jadi viral sampai ke seluruh penjuru dunia. Ya, nah, ya begitu. Tapi kalau beliau nah, terkabul ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini halal fit. Insyaallah kalau kita lihat majlis nahwu memandungi masjid ya, padahal Ibnu Malik akar nahwu itu mengajarkan contoh pencerita bukan dia yang tertarik, hanya beberapa orang saja yang mau, tapi tetap ajar, tetap ikhlas ya, karena harokat ilmu itu terkadang Allah tampilkan, Allah munculkan setelah penantian orang yang mengajar dan dia tetap mendapatkan pahalanya setelah baca dirinya dari ilmu yang mengatakan. Nah, baru itu sebabnya kalian harus semangat ngajar, semangat belajar dengan dia lagi agar ilmu yang mengatakan yang dengan itu dapat lebih pahala yang terus menghadirkan sampai mati ya, tetap dapat kiriman pahala dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.